Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Thumma amma ba'da. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, masih kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah amalan yang besar manfaatnya atau faedahnya, yakni mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam, sebuah kitab yang merupakan syarah dari kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdirrahman Al-Bassam rahimahullah. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas seputar pembahasan as-siwak, membersihkan gigi. Dan pada pertemuan terakhir pula masih kita menjelaskan hadis yang ke-19, yakni hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan di dalam hadis itu, bahwasannya tatkala di akhir-akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sakit parah, beliau sempat bersiwak di hadapan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dan saudari daripada istri beliau Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh syarah di sini, al-ma'na al-ijmali, makna secara global hadis ini. Kata syarah di sini, tadhkuru Aisyah tu radhiyallahu anha qissatan tubayyin lana mana mahabbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam lisiwaki wa ta'alluquhi bihi. Makna secara global bahwasanya istri beliau Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan sebuah kisah, sebuah cerita yang menjelaskan kepada kita tentang betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak dan senantiasa beliau bergantung atau terkait untuk senantiasa bersiwak. Jadi hadis yang mulia ini sebagaimana yang telah kita bacakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya menjelaskan kepada kita sebuah kisah yang menunjukkan betapa besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak, membersihkan giginya. Hal ini tergambarkan tatkala sebelum beliau meninggal, pada saat beliau sakit parah, masih sempat-sempatnya beliau bersiwak. Maka dari cerita ini atau kisah ini memberikan faedah atau pelajaran kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat suka untuk bersiwak. Sampai pun beliau hendak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah keadaan secara umum dari kebiasaan beliau. Beliau senantiasa na'am menjaga kebersihan beliau. Baik kebersihan diri ya maupun kebersihan gigi beliau melalui bersiwak. Kata syarih di sini, wa dzalika anna Abdurrahman ibn Abi Bakar akha Aisyah dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu siwaku rutbin yadliku bihi asnanahu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai siwak? Dikarenakan tatkala saudara dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq tatkala menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan membawa siwak dan bersiwak dengannya sambil ya membersihkan gigi-giginya dengan siwak. Kemudian falamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siwaka ma Abdurrahman lam yushgilhu anhu ma huwa fih minal maradhi wan naz'i. Maka tatkala beliau melihat bahwasannya bersama Abdurrahman itu siwak ya sambil sahabat Abdurrahman saudari daripada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bersiwak, naam itu tidaklah menyibukkan beliau apa yang ada pada beliau dari rasa sakit. Artinya dalam keadaan beliau sakit parah ya, dalam keadaan beliau sakit parah yang nantinya itu adalah sebagai sebab beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, naam beliau masih sempat memperhatikan orang bersiwak ya, masih sempat memperhatikan orang bersiwak dan beliau tidak mempedulikan sakit yang diderita oleh beliau ya, menunjukkan siwak itu sesuatu yang penting bagi beliau. Nah biasanya yang kita dapati keadaan seorang yang sakit atau mayoritas manusia kalau sakit ya, dia akan terkonsentrasi pikirannya ya, itu kerasa sakit. Ini kebanyakannya. Ya. Dia tidak akan mempedulikan keadaan sekitarnya. Ya, dia hanya konsentrasi kerasa sakitnya. Ya. Mungkin makan juga dia tidak nafsu. Ya, bawaannya hanya ingin istirahat. Tapi berbeda dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau sakit, beliau tidak mempedulikan itu. Beliau lebih memperhatikan sahabat Abdurrahman bersiwak. Ya, karena beliau menginginkan siwak itu untuk bersiwak. Naam. Dalam keadaan disebutkan juga oleh para ulama, rasa sakit ya, begitu juga rasa panas ya, yang dialami oleh para nabi itu melebihi orang biasa. Ya, berkali-kali lipat dibandingkan dengan keadaan manusia biasa. Maka oleh sebab itu ya, sebagian riwayat ya disebutkan naam asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-ansal fal-ansal. Manusia yang paling keras cobaannya, ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Maka dari potongan hadis ini memberikan gambaran kepada kita rasa sakit, cobaan, ujian yang dialami oleh para nabi itu melebihi atau di atas keumuman manusia. Ya, rasa sakit yang mereka alami itu berkali-kali lipat. Ya, kalau mereka mendapatkan demam, maka panas ya, tubuh mereka itu melebihi panasnya orang biasa. Ya. Melebihi panasnya orang biasa. Begitu juga ujian, cobaan. Ya, sesakit-sakit, sebesar-besar, sepahit-pahit cobaan yang kita rasakan itu tidak bisa dibandingkan atau belum bisa dibandingkan dengan cobaan, ujian yang didapatkan oleh para nabi. Dan disebutkan oleh sebagian para ulama hikmah. Ya, kenapa para nabi itu takala mereka diuji, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi manusia pada umumnya. Nah, mungkin kalau pikiran kita ya, padahal para nabi ini orang yang paling disayang oleh Allah. Ya, itu kalau pemikiran kita. Ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rasa senang, ya, kesehatan. Ya, itu sangat mudah bagi Allah. Karena Allah mencintai mereka. Akan tetapi tidak seperti itu Allah Subhanahu wa taala memperlakukan para nabi. Naam. Ya, tidak seperti itu, tidak seperti yang kita bayangkan. Naam. Ya, malah sebaliknya, ternyata ujian cobaan yang dialami oleh mereka itu melebihi ujian cobaan yang dialami oleh keumuman manusia. Ya, banyak hikmah yang bisa kita petik dari kejadian ini. Ya, yang pertama adalah sebagai ibroh bagi kita, penyemangat. Ya, sebagai ibroh atau penyemangat bagi kita. Ternyata, ya, bahwasannya sudah sunnatullah, sudah suratan takdir ilahi. Kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, mengikuti jalannya para al-anbiya, sudah pasti kita akan mendapatkan cobaan, ujian yang berat. Ya, ujian yang berat. Dan cobaan yang kita dapatkan itu masih kecil dibandingkan dengan para nabi. Ya, dibandingkan dengan para nabi. Sehingga kalau kita membaca kisah-kisah para nabi, orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini akan memupuk, menumbuhkan semangat kita. Tatkala kita ya berdakwah banyak penentangan. Ya, tatkala kita ingin mengamalkan sunnah, ya banyak ya naam cemoohan, permusuhan. Dengan kita membaca atau mendengar kisah-kisah para nabi, orang-orang terdahulu, ya itu akan membangkitkan lagi semangat kita. Ya, bahwasanya sudah sunnatullah, barang siapa yang mau mengikuti jalan yang lurus, ya, ingin menjadi orang yang baik, yang bertakwa, mengikuti jalan para rasul, para al-anbiya, dan orang-orang yang menjalaninya, sudah pasti dia akan dicoba, sudah pasti dia akan diuji. Semakin kuat imannya, semakin kuat pula cobaan yang akan dia dapatkan. Ya, semakin kuat imannya, semakin dia soleh, semakin dia baik, maka sudah sunnatullah, dia pasti akan mendapati cobaan yang lebih besar daripada cobaan sebelumnya. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua yang disebutkan oleh sebagian para ulama, kenapa para nabi dan orang-orang yang soleh itu dicoba dengan cobaan, diuji dengan ujian yang besar. Tujuannya adalah untuk meninggikan derajat mereka nanti di akhirah. Ya, wajar kalau mereka nanti di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan derajat yang tinggi. Ya, mendapatkan ya pahala yang besar. Ya, hasil yang besar. Ya, karena mereka mendapatkan ujian yang besar. Ya, wajar kalau nanti di akhirat ya mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka di dunia naam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang amat berat. Ya, dengan ujian yang amat berat. Naam. Jadi dari ini semua naam memberikan sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Ya. Tatkala kita menjalani sunnah ini, ya, mengamalkan sunnah ini, pasti di sana kita akan mendapati duri-duri, ya, kerikil-kerikil, ya, yang tentu ini semua butuh yang namanya perjuangan dan kesabaran, ya, tidak mudah untuk kita istiqomah, ya, istiqomah itu mudah diucapkan, begitu juga sabar, ikhlas, takwa. Ya, ayo istiqomah, ayo sabar, ayo bertakwa, ayo ikhlas. Ini hanya mudah diucapkan di lisan. Tapi kalau untuk kita praktekkan, ya, itu sangatlah sulit. Ya, amat sulit. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan, kepintaran, ilmu yang ada pada kita, ya, kita akan kalah. Ya, kita akan tergelincir. Ya, dan kita akan ya, na'am, tidak istiqomah. Ya. Maka oleh sebab itu penting yang namanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besar ilmu yang ada pada dirimu, ya. Betapapun besar iman yang ada pada dirimu, tidak boleh engkau bersandar kepadanya. Ya, tidak boleh engkau bersandar kepadanya. Bersandarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa. Ya. Selagi engkau bersandar kepadanya, semua cobaan, semua ujian yang mungkin amat berat, ya, engkau pandang, engkau rasakan, Pak, insya Allah kalau kita itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengeluhnya kepada Allah, bukan mengeluhnya kepada makhluk, ya, Pak, insya Allah itu akan lebih ringan. Dan insya Allah akan lebih mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya. Ya. Jadi ini di antara hikmah yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Kenapa para nabi itu tatkala mereka mendapatkan cobaan ujian, na'am, mereka mendapatkannya lebih besar dibandingkan dengan keumuman manusia. Kembali ke pembahasan tadi. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit keras, itu semua tidaklah ya menjadikan beliau berkeluh kesah. Ya, tidaklah menjadikan beliau berkeluh kesah. Ya, pada kisah hadis ini ya, na'am, beliau hanya mengarahkan pandangannya kepada siwak. Ya, walaupun dalam keadaan beliau sakit. Kemudian min mahabbatihi lahu. Kenapa tatkala beliau sakit keras ya? Naam, kemudian tatkala ada sahabat Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq membawa siwak dan bersiwak dengannya, ya, beliau mengarahkan pandangan beliau kepada siwak tersebut, min mahabbatihi lahu, karena beliau mencintai, menyenangi siwak. Ya, menyenangi siwak. Jarang-jarang orang yang mau mati, mau meninggal, ya, konsentrasi dengan membersihkan gigi, itu jarang-jarang. Hampir enggak ada. Ya. Hampir enggak ada di dunia ini. Antum cari orang di rumah sakit. Orang yang mau mati, kemudian dia ingat gosok gigi. Jarang ada. Ya. Jarang ada. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggal, ya, beliau tetap ingat bersiwak. Menunjukkan kenapa siwak itu sangat penting. Ya, siwak itu bukan sesuatu yang sepele. Bukan sesuatu yang kecil. Nah, karogi bivih seperti famadda ilaihi basarah, karogi bivih. Kemudian beliau, na'am, mengarahkan pandangan beliau kepada siwak yang dibawa oleh sahabat Abdurrahman, karogi bivih, seolah-olah beliau menginginkannya. Ya, dalam riwayat yang lain, beliau mengisyaratkan menginginkan siwak yang ada pada sahabat Abdurrahman, na'am, saudari atau saudara dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata syarih di sini, fafatonat Aisyatu radhiyallahu anha lahu fa akhadat as-siwaka min akhiha. Kemudian istri beliau Aisyah radhiyallahu anha tatkala melihat suami beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangannya kepada siwak yang sedang dipakai oleh saudaranya Abdurrahman, ya, maka istri beliau Aisyah radhiyallahu anha faham, ya, bahwasannya suami beliau Rasulullah menginginkan siwak itu. Fa akhadat as-siwaka min akhiha, sehingga na'am, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha mengambil siwak dari saudaranya. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, na'am, apakah ya engkau ya, mau dengan siwak itu, ya, apakah engkau mau dengan siwak itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asyara bi ra'sihi, ya, sambil beliau mengisyaratkan dengan kepalanya. Nanti insyaallah akan ada faedah yang bisa kita petik dari potongan hadis ini. Kemudian wa qassat ra'sa as-siwaki al-manqubi, setelah siwak itu diambil oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dari saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq, beliau memotong bagian yang sudah terpakai. Ya, tidak langsung dikasihkan kepada Rasulullah, dibersihkan dulu. Karena siwak itu yang sudah dipakai oleh saudaranya Abdurrahman. Insyaallah nanti dari kisah ini pula kita dapat faedah. Kemudian wa naqadhat lahu ra'san jadidan wa nadhafathu wa tayyab wa tayabbathu. Kemudian beliau membikin baru, ya, membikin kepala baru. Jadi yang bagian atas dipotong. Kemudian beliau bersihkan, ya, oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Thumma nawalathu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fastakabih. Setelah dibersihkan, ya, dipotong bagian yang sudah dipakai, itu barulah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah itu beliau bersiwak dengannya. Fama ra'at Aisyah tu radhiyallahu anha tawas tasawwukan ahsana min tasawwukihi. Maka Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melihat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak sebagus bersiwak pada saat itu. Jadi sebelumnya istri beliau Aisyah radhiyallahu anha sering, ya, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Bahkan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hendak menemui istri-istrinya masuk ke dalam rumah, beliau bersiwak terlebih dahulu. Ya, ditanyakan oleh sebagian sahabat kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ya, bima bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlahu. Maka maqala, dengan apa, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memulai tatkala masuk ke dalam, ya, rumahnya menemui istri-istri beliau. Kata Aisyah radhiyallahu anha bisiwak, dengan siwak. Ini kebiasaan Rasulullah. Sebelum bertemu dengan keluarganya, masuk ke dalam rumah, beliau membersihkan gigi terlebih dahulu. Ya. Nah, selama masa hidup Aisyah radhiyallahu anha sering melihat Rasulullah bersiwak. Akan tetapi tidak sebagus, tidak seperti, ya, ketika Rasulullah ingin meninggal. Jadi ketika mau meninggal itu Rasulullah bersiwak amat bagus, amat bersungguh-sungguh. Falamma tahara wa faraga min at-tasawwuki, maka tatkala, ya, beliau selesai bersiwak, rafa'a isba'ahu yuwahhidallahu ta'ala. Beliau mengangkat, ya, jari telunjuk beliau, ya, sambil mentauhidkan Allah, ya. Wa yakhtara al-munkilah ila rabbihi ta'ala. Kemudian beliau lebih memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan di sebagian riwayat, para nabi, ya, kalau mereka ingin meninggal, mereka masih diberikan pilihan. Ya, masih diberikan pilihan hidup, apakah masih mau hidup atau mau langsung dicabut nyawa mereka. Nah, pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih, ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu beliau mengatakan ar-rafiqi al-a'la. Ar-rafiqi al-a'la. Ya. Beliau lebih memilih untuk bertemu, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuan atau di dada Aisyah radhiyallahu anha. Fakanat Aisyah tu radhiyallahu anha muhtabatatan. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di pelukan Aisyah radhiyallahu anha, ini membuat Aisyah itu senang. Ya. Wa huqqala hadzalik, dan pantas untuk beliau merasa bangga. Ya. Di antara istri-istri beliau, Naam, yang ada, Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih Aisyah radhiyallahu anha na'am di pertemuan terakhirnya, mati di pangkuannya, di dada Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha itu memiliki tempat khusus di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan disebutkan oleh sebagian para ulama, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bi annahu sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa ra'sahu fi sadriha. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, naam, posisi kepala Rasulullah itu di dada Aisyah radhiyallahu anha. Ini naam isi hadis ini secara global. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai ya tambahan ilmu, dan yang paling penting adalah berusaha untuk kita amalkan. Faedah yang pertama dari cerita hadis ini, dari kisah hadis ini, bahwasanya dianjurkan untuk bersiwak dengan sesuatu yang basah. Siwak yang basah. Ya, dianjurkan menggunakan siwak yang basah. Siwak itu ada yang basah, ada yang kering. Ya, sebagaimana yang mungkin sebagian kita pernah membersihkan gigi dengan siwak dari akar pohon arok. Ya. Nah, disunahkan, dianjurkan takala ingin membersihkan gigi kita bersiwak itu menggunakan siwak yang basah. Lalu apa alasannya? Kenapa kita dianjurkan bersiwak dengan siwak yang basah seperti dalam hadis ini? Ya, dalam hadis ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu bersiwak dengan siwak yang basah. Ya, kenapa? Ya, dianjurkan kita bersiwak dengan siwak yang basah. Nah, alasan yang pertama itu lebih membersihkan. Kemudian yang kedua lebih menyegarkan. Ya, karena kalau basah itu biasanya ada rasa-rasa pedas. Bahkan kandungan, kata sebagian para ulama, kandungan pada siwak ya, itu belum tentu ada, bahkan tidak ada. Ya, di pasta gigi ya, atau odol atau yang lainnya. Ya. Kenapa siwak itu tetap lebih bagus, lebih baik dibandingkan dengan cara-cara yang lain? Kalau di zaman ini mayoritas manusia, baik muslim maupun non-muslim, mereka membersihkan gigi mereka itu dengan ya, pasta gigi seperti odol. Ya, padahal kalau dia ya dihadapkan untuk memilih, lebih bagus bersiwak dengan siwak yang basah. Karena ada zat-zat yang itu tidak ada di pasta gigi. Ya. Nam dia lebih menyegarkan ya, lebih membersihkan. Ini faedah hadis yang pertama. Kemudian faedah hadis yang kedua dari hadis yang mulia ini, bahwasanya hendaklah seorang yang ingin memakai siwak dengan siwak yang baru, ya, yang baru atau yang bersih. Nah, ya seperti yang disebutkan dalam hadis ini, ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ingin memberikan siwak yang sebelumnya dipakai oleh saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, itu beliau potong dulu, ya, potong dulu, diperbaharui lagi. Jadi dari sini memberikan faedah kepada kita, kalau kita hendak memakai sikat gigi atau siwak, hendaklah pakai yang baik, ya, pakai yang baru. Nah, ya, ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga masih berkaitan dengan faedah yang kedua, boleh bersiwak menggunakan siwak orang lain, tapi dengan syarat dibersihkan terlebih dahulu. Faedah hadis yang ketiga dari hadis ini, boleh kita memakai siwak orang lain, Kalau bahasa sekarang mungkin ya sikat gigi, ya kalau enggak ada ya. Nah, insyaallah kalau sekedar membeli sikat gigi itu ya mudah insyaallah. Ya, hampir enggak ada yang enggak mampu membeli sikat gigi, ya. Kalau bisa sikat giginya itu jangan naam tukar-tukaran. Ya. Enggak enak juga rasanya, apalagi membayangkannya. Ya. Hanya saja kalau memang enggak ada, seperti kisah hadis ini, Rasulullah tidak membawa siwak atau tidak memegang siwak. Ya, sehingga beliau naam meminta siwak yang ada pada saudara istri beliau Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Maka itu diperbolehkan. Tapi dengan syarat dibersihkan terlebih dahulu. Ya, dibersihkan terlebih dahulu. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, sebelum dipakai oleh Rasulullah dipotong bagian atas yang dipakai oleh sahabat Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, tidak langsung dipakai, tapi dibersihkan dulu. Nah, kemudian faedah hadis yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ini, boleh mengerjakan sesuatu yang dipahami dengan isyarat. Boleh mengerjakan sesuatu yang kita fahami dengan isyarat. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memandang dengan pandangan yang lama ketika sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq itu bersiwak. Beliau pandangi dengan pandangan yang lama. Dan istri beliau paham. Ya, istri beliau paham bahwasanya Rasulullah ingin bersiwak dengan siwak itu. Ya, sehingga ditawarkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Akhudhuhu laka?" Apakah aku ambilkan siwak itu yang dipakai Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq untukmu? Fa asyara bi ra'sihi. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan dengan kepalanya. "Na'am, iya." Ya, maka dari potongan hadis ini memberikan faedah kepada kita, boleh kita melakukan sesuatu ya melalui isyarat-isyarat. Ya, melalui isyarat-isyarat. Dan ini dipakai. Ya. Sebagai contoh misalnya kita menyuruh orang diam, cukup kita ya na'am menutup mulut kita. Ya, paham kita. Ya. Bahwasanya kita diperintahkan diam. Ya, atau misalnya ada orang yang mau masuk ke ruangan, kemudian ada isyarat seperti ini. Berarti isyaratnya jangan masuk. Ya, jangan masuk. Nah, jadi dari potongan hadis ini diambil faedah bolehnya kita mengamalkan sesuatu yang kita pahami dengan isyarat. Ya, yang kita pahami dengan isyarat. Ini naam di antara faedah hadis yang mulia ini, masih banyak lagi. Ya, faedah-faedah yang lainnya kita sebutkan ya sebagiannya. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Kita selesaikan hadis ini kalau masih ada waktu, kalau cukup. Al-haditsu al-ishrun. Hadis yang ke-20, hadis yang terakhir pada bab as-siwak. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nah, sahabat yang mulia. Ya. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari ini sahabat yang memiliki beberapa keistimewaan di samping beliau seorang sahabat yang mulia. Ya. Kalau kita misalnya ditanya keutamaan para sahabat, cukup kita menyebutkan dia seorang sahabat itu sudah benar. Ya, karena derajat sahabat itu kata para ulama itu derajat yang istimewa. Ya, orang yang terbaik setelah para rasul dan para nabi. Jadi kalau kita ditanya misalnya sebutkan keutamaan sahabat fulan, kita jawab dia seorang sahabat. Ya, dia seorang sahabat. Ya. Karena keutamaan seorang sahabat itu amat mulia. Ya, orang yang bertemu dengan Rasulullah menyaksikan langsung kenabian, kerasulan. Orang yang berjuang, orang yang belajar, orang yang bermulazamah. Ya, hidup senang dan susah bersama Rasulullah. kadang makan, kadang tidak, mereka juga bersama Rasulullah. Nah, sehingga para sahabat itu adalah orang yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Dan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, mereka semua itu masuk surga. Ya, mereka semua masuk surga. Keutamaan yang kedua yang ada pada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau ini adalah seorang sahabat yang memiliki suara yang bagus, suara yang indah. Ya, suara yang indah. Kalau beliau melantunkan Al-Qur'an itu ya terkenal dengan suara yang bagus. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji beliau, ya, laqad u'tita min mazamiri mizmarun min mazamiri Ali Daud. Sungguh engkau telah diberikan seruling dari serulingnya Nabi Daud. Seruling ini sebuah kata kiasan. Naam. Ya, menunjukkan suara beliau itu amat bagus. Dahulu dikisahkan oleh sebagian para ulama, naam, Nabi Daud kalau sedang membaca kitab Zabur, ya, karena Nabi Daud itu diturunkan kepadanya kitab Zabur, itu dikisahkan burung-burung itu, ya, mereka berbaris mendengarkan bacaan Nabi Daud membaca kitab Zabur. Saking indahnya, saking bagusnya, saking eloknya suara Nabi Daud tatkala melantunkan bacaan kitab Zabur. Nah, sahabat yang memiliki suara indah seperti, ya, Nabi Daud itu ada pada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, jadi tatkala beliau melantunkan Al-Qur'an itu dengan suara yang sangat indah. Ya, dengan suara yang sangat indah. Dan ini suara yang indah itu sebuah anugerah. Ya, sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang. Sehingga kalau seorang itu diberikan kenikmatan, ya, dengan dia memiliki suara yang indah, hendaklah dia bersyukur. Ya, hendaklah dia bersyukur. Betapa banyak manusia yang pergi ke sana kemari, ya, mendatangi ahli ini, ahli itu, supaya suaranya jadi bagus. Ya. Di naam lakukan inilah, sampai bahkan ada operasi, operasi pita suara biar suaranya bagus. Tapi yang sangat disayangkan, setelah suaranya bagus bukan digunakan untuk membaca Al-Qur'an, tapi untuk, ya, mengikuti lomba karaoke, ya, lomba nyanyi. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ya. Nah, sudah dikasih suara yang bagus, tapi suaranya digunakan untuk bernyanyi. Ya, sudah dikasihkan nikmat oleh Allah. Ya, tapi tidak digunakan nikmat itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kalau dia dikasih suara yang bagus, ya, dia gunakan membaca Al-Qur'an. Dengan itu juga insyaallah, ya, dengan dia melantunkan suara yang indah, mungkin itu juga sebagai wasilah dakwah. Betapa banyak orang kafir yang hanya mendengarkan lantunan azan itu merasuk ke sanubarinya, sehingga dengan sebab itu dia mendapatkan hidayah, menjadi mu'alaf hanya sekedar mendengarkan lantunan azan. Ya, ada juga yang mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran yang merdu, dengan sebab itu orang kafir itu terenyuh hatinya, ya, sampai bahkan menangis. Ya. Jadi dengan suara yang bagus itu sebenarnya banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Ya, dengannya kita bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, tartil. Bahkan di sebagian riwayat, biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sebagian sahabatnya untuk membaca Al-Quran. Ya, meminta naam sebagian sahabatnya untuk membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam isab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.